بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أبناء تفيد فليرفع يده أبناء تفيد هناك من لم يحضر أبناء إعداد إعداد الأول كذلك هناك من لم يحضر الثاني نعم خير إن شاء الله طيب kita langsungkan barakallahu fikum membaca soal jawab terkait dengan persoalan akidah. Kita masuk kepada poin yang ke-52 dari pertanyaan 72 pertanyaan. قال رحمه الله تعالى ما ضد توحيد الأسماء والصفات ما ضد توحيد الأسماء والصفات apa bentuk penentangan atau lawan dari tauhid al-asma was-sifat qala dhidduhu al-jawab ضده الإلحاد في أسماء الله وصفه وآياته lawan dari tauhid al-asma was-sifat adalah al-ilhad penyimpangan dan penyelewengan itu baik pada nama-nama Allah wa sifatihi dan sifat-sifat Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya sehingga kita sering mendengar ilhad pada nama Allah pada sifat Allah dan ilhad terhadap ayat-ayat Allah. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan barakallahu fikum. Wa huwa thalathatu anwa. Ilhad pada nama dan sifat-sifat Allah pada ayat-ayat Allah ada 3 bentuknya. Al-awwalu yang pertama ilhadul musyriki. Alladzina adalu bi asma'illahi ta'ala amma hiya alaihi. Ilhadnya kaum musyrikin bentuknya adalah mereka memalingkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari yang semestinya. Setelah itu nama-nama Allah itu wasammau biha authanahum. Mereka memberikan nama dengan nama-nama Allah itu berhala-berhala mereka. Fazadu wa naqasu. Mereka menambah, mereka berbuat mengurangi. Fashtaqu. Lalu mereka mengambil Tuhan mereka Allata diambil minal ilah, diambil dari nama Allah al-ilah. Allata mereka ambil nama Allah yaitu al-ilah. Wal-Uzza minal aziz, Tuhan mereka Uzza, mereka mengambilnya dari nama Allah Azza wa Jalla al-Aziz. Wa Manat, Tuhan mereka Manat, mereka ambil dari minal Mannan, nama Allah al-Mannan. Ini barakallahu fikum ilhadnya kaum musyrikin terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Mereka menamakan Tuhan-Tuhan mereka dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Thani yang kedua, ilhadul musyabbiha alladhina yukayyifuna sifatillahi ta'ala wa yushabbihunaha bisifati khalqihi. Penyelewengan yang dilakukan oleh kaum musyabbihah. Ya. Mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla terkait dengan nama-nama dan sifat. Penyelewengan mereka itu dalam bentuk yukayyifun. Mereka membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla dan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tentu ini termasuk dalam sederetan kejahatan besar. Berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa dasar ilmu. Semestinya di saat seseorang berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tentu menggunakan kaidah yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang menerapkan kaidah keselamatan ini adalah para pendahulu kita yang soleh. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana barakallahu fikum kaidah keselamatan yang mereka titipkan buat umatnya Rasul alaihi salatu wassalam? Semua nas-nas baik terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka fahami sebagaimana konteksnya. Tentu dengan menggunakan lisan Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Yadullah, tangan Allah, mereka tetapkan Allah memiliki tangan. Semua nas-nas yang berbicara tentang tangan Allah Azza wa Jalla, mereka imani dan memberlangsungkannya sebagaimana datangnya. Dan memahami dengan apa yang mutabadir segera ya, melekat di benak, di pikiran. Yadullah, faham. Apa yang dimaksud? Ini jalur konsep keselamatan. Setelah itu barakallahu fikum. Setelah mereka salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in demikian menitip jalur keselamatan, mereka memberikan makna sebagaimana makna yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. mereka tidak membagaimanakan sifat itu. Barakallahu fikum. Tidak kemudian melakukan penyimpangan makna dari yang sebenarnya. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun kaum musyabbihah, ketika menemukan nas-nas Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW berbicara tentang sifat-sifat Allah, yang mereka pergunakan adalah konsep yang mereka buat. Kaidah yang mereka letakkan sendiri, yang terlahir dari ra'yunya, dari kepalanya. Mereka menetapkan nas-nas itu, oh ini berbicara tentang tangan Allah. Berarti Allah tidak akan mengajak kita berbicara kecuali apa yang kita pahami. Ya, tangan Allah seperti tangannya manusia. Seperti tangannya kita. Subhanallah. Coba antum barakallahu fikum caranya berfikir. Padahal yang menjelaskan bahwa dirinya punya tangan, yaitu Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dan serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kan konsep. Tapi ketika dia tinggalkan konsep keselamatan ini, terjatuh. Oh, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ya, menggunakan barakallahu fikum ra'yunya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letak yang namanya penyimpangan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Jadi, musyabbihah menemukan nas-nas baik dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW berbicara tentang sifat-sifat Allah, mereka mengatakan, ini konsepnya mereka yang dilahirkan dan ditelurkan oleh mereka. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mengajak kita berbicara tentang dirinya dengan sesuatu yang kita tidak fahami. Yang kita fahami adalah tangannya Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana tangannya kita. Ini yang kita fahami. Ini konsep yang mereka pakai. Sehingga semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla mengandung unsur kesamaan dan keserupaan. Dikarenakan sudah salah di dalam meletakkan kaidah berbicara tentang sifat Allah. Bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ahlus Sunnati wal Jamaah tadi kita sebutkan ketika Allah berbicara tentang dia punya tangan misalkan, atau dia turun ke langit dunia, barakallahu fikum, dialah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang sama atau serupa dengan Allah. Berarti, tangannya Allah sesuai dengan kemahaagungan Allah Azza wa Jalla. Turunnya Allah sesuai dengan kemahaagungannya Allah Azza wa Jalla. Terus demikian barakallahu fikum tentang semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan, beliau mengatakan wa yushabbihunaha bisifati khalqihi. Nanti kita sebutkan perbedaan antara golongan yang kedua ini dengan golongan yang ketiga. Ada kesamaan, namun di situ ada perbedaan yang sangat-sangat dalam. Golongan yang kedua ini yang disebut dengan musyabbihah, semua ayat-ayat dan hadith-hadith ditetapkan, diakui ini ayat dalil Allah berbicara tentang sifatnya, tangan, mata, kemudian barakallahu fikum turun, kemudian istiwa. mereka tetapkan dilalatun nusus. Ini musyabbihah. Barakallahu fikum. Ya. Namun mereka terjatuh dalam kesalahan yang fatal, yaitu menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluknya. Padahal Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kata beliau, wa huwa muqabilun lilhadil musyrikin. Ini bertolak belakang dengan penyimpangan orang-orang musyrik. Fa'ula'ika il musyrikun sawwaul makhluqa birabbil alamin. Mereka menyerupakan makhluk ini dengan Rabbil Alamin. Wahaula, adapun kaum musyabbihah, ja'aluhu, mereka menjadikan Allah bimanzilatil ajsamil makhluqati, bagikan seperti jasmaninya makhluk. Wasyabbahuhu biha ta'ala wa taqaddas. Lalu kemudian mereka serupakan Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk itu. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah. Jadi kalau antum menemukan di masyarakat, kok ada orang berbicara yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sudah berlalu mereka-mereka yang terjatuh di dalamnya. Atsalit yang ketiga, ilhadun nufatil mu'attilati wa hum kisman. Penyelewengan, penyimpangan orang-orang yang nufat al-mu'attilah, yang menafikan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hum kisman. Kata beliau, mereka ada dua golongan. Perhatikan baik-baik. Yang golongan yang ketiga, ini, ketika menemukan nas-nas, dari Al-Quran atau Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berbicara tentang nama-nama Allah atau berbicara tentang sifat-sifat Allah, mereka larikan semua nas-nas itu kepada makna batil pertama. Apa makna batil? Yaitu tasbih pertama kali. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang mereka bikin. Disebutkan oleh para ulama. Setelah mereka menjadikan ayat-ayat atau hadith-hadith yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada makna batil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Setelah itu mereka masuk kepada konsep mereka yang kedua, nazzahu. Setelah masuk kepada pertama salah, jangan kemudian berpikir kalau dari salah itu melahirkan yang benar, walaupun namanya indah. Setelah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, ini golongan yang ketiga ini, perbedaannya sangat-sangat barakallahu fikum halus. Kalau yang perkedua tadi, ketemu ayat diartikan kepada makna batil, makna yang salah, yaitu Allah sama dengan makhluknya. Kalau ini golongan yang ketiga ini, jalurnya sama, tetapi kesimpulannya lain. Golongan yang ketiga ini terhadap nas-nas yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dilarikan pertama kali kepada makna batil, yaitu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Setelah itu dia bikin konsep baru, nazzahu, mereka ingin membersihkan Allah dari kesamaan terhadap makhluk. Ya, dari konsep salah ini, lalu kemudian melahirkan konsep baru, yaitu at-tanzih. Ingin membersihkan Allah dari sifat-sifat kesamaan dengan makhluk. Karena dasarnya salah, maka ujungnya juga salah. Ingin mensucikan, ingin membersihkan, tidak menggunakan langkahnya para salaf. Tetapi membersihkan Allah dari sifat kesamaan dengan makhluk, mereka jatuh mengingkari Allah enggak punya sifat. Ditolak semua dalil-dalil yang berbicara tentang sifat Allah. Allah punya tangan. Awalnya itu menyerupakan. Setelah itu ingin mensucikan Allah. Karena jalannya salah, ujungnya juga salah. Mengingkari semua dalil-dalil terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini satu. Kedua, lahir dari ini juga menetapkan nama tetapi mengingkari semua sifat. Allah enggak punya sifat. Punya nama tapi enggak punya sifat. Coba antum perhatikan. Bila kaidah itu sudah salah, maka semua yang akan bercabang dari kaidah ini salah dan hasilnya salah pula. Barakallahu fikum. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in memberikan sebuah trik atau langkah serta kaidah keselamatan di saat bertemu dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika ketemu, langsung mereka perlakukan dalil-dalil yang berbicara tentang nama itu sebagaimana datangnya. Kedua, mereka maknakan kepada makna yang hak. Tangan Allah, yaitu artinya yadullah, tangan Allah. Tapi hakikatnya, kaifiyahnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ada konsep atau ada kaidah yang berdiri padanya ulama ahlu sunnati wal jamaah untuk tidak terjatuh pada golongan al-musyabbiha. Laisa kamitlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Barakallahu fikum. Jadi ini bedanya. Di saat kemudian lahir pembicaraan tentang Allah, konsepnya dari diri kita sendiri, meninggalkan konsep Allah dan Rasulnya, maka akan tersesat jalannya. Barakallahu fikum. Wahum kisman, mereka ada dua, kata beliau. Kismun asbatu alfadha asma'ihi ta'ala wa nafau anhu ma tadammanathu min sifatil kamal. Golongan yang pertama, mereka menetapkan lafaz nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Namun mereka menolak, mereka meniadakan dari Allah apa yang dikandung oleh nama-nama itu dari sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada. Faqalu, mereka mengatakan, Rahman, Rahim, bila rahmah. Allah zat yang maha rahman. Allah zat yang maha rahim. Tetapi bila rahmah. Tidak ada sifat rahmah bagi Allah. Coba. Alimun, Allah memiliki nama al-alim bila ilmin. Allah tidak punya sifat ilmu. Sami', Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar bila sama', tanpa pendengaran. Basir, bila basar, qadir bila kudrah wa taradu baqiyataha kadhalik. Allah maha melihat tanpa penglihatan. Allah maha kuasa tanpa kekuasaan. Terus. Subhanallah. Ya. Mereka memperlakukan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kadzalik demikian. Sehingga apa sih yang disembah oleh orang-orang Mu'tazilah? Kalau ini golongannya Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Mereka menetapkan nama tapi tidak punya sifat. Apa toh yang disembah oleh mereka gambarannya? Sampai para ulama mengatakan wal Mu'tazilah ya'buduna sonam. Mereka menyembah patung itu Mu'tazilah. Ya. Yeah. Ada patung, punya mulut, tidak bisa berbicara. Punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Ya? Sehingga diistilahkan oleh para ulama, Al-Mu'tazilah ya'buduna sonam. Mereka menyembah patung, barakallahu fikum. Padahal, tidak ada satupun benda yang tidak punya nama. Ada enggak? Di muka bumi ini abang Ramadan. Ada benda yang tidak punya nama? Pak Wadi? Tidak ada kan? Sampai virus yang muncul terakhir ini, ada namanya, ada sifatnya. Lah ini, walillahil mathalul a'la. Allah Azza wa Jalla punya nama, tapi tidak diberikan sifat. Na'udzubillahi min dzalik barakallahu fikum. Golongan yang kedua, wa qismun akhar sarrahu bi nafyil asma'i wa mutadhamminatiha bil kulliyati wa wasafuhu bil adamil mahad alladhi la isma lahu wa la sifata. Subhanallah. Golongan yang lain, mereka terang-terangan menafikan nama-nama bagi Allah dan kandungan-kandungan nama-nama tersebut dari sifat. Sampai mereka mensifati Allah dengan Al-Adam. Tidak ada sama sekali. Al-Mahab. Tidak ada. Yaitu Alladhi la isma lahu wa la sifat. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum, kejahatan besar yang mereka perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara di muka bumi ini tidak ada satupun benda yang ada wujudnya kecuali punya nama dan punya sifat. Allahu Azza wa Jalla yang telah berbicara tentang dirinya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia punya nama, barakallahu fikum, dan dia punya sifat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ditolak mentah-mentah. Berarti istilahnya para ulama, kaum Jahmiyah itu ya'budunal adam. Kaum Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Apa yang kamu sembah tidak ada nama, tidak ada sifat. Ya tidak ada. Ya tidak ada. Barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat. Berarti kalian wahai Jahmiyah ta'budunal adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Allahu Akbar. Beliau mengatakan subhanallah wa ta'ala. Amma yakulu al-zalimun al-jahidun al-mulhidun uluwan kabira. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah. Dari apa yang telah diucapkan oleh orang-orang zalim. Para penentang. Penyeleweng. Uluwan kabira, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Dia Allah adalah Rabb-nya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadalah engkau dan bersabarlah, sabarkan dirimu dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui Allah Samia memiliki kesamaan atau ada sesuatu yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal atau serupa dengan Allah dan dia Allah Maha As-Sami', Maha mendengar dan Maha melihat. Pada ayat ini sesungguhnya ada sebuah titipan ilmu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ini telah membantah sekaligus golongan yang kedua dan golongan yang ketiga dengan cabang-cabangnya. Dari mana? Kalimat pertama, laisa kamitslihi syai', adalah bantahan terhadap golongan yang kedua, ilhadul musyabbihah. Wa huwa samiul basir. Allah menetapkan, Allah punya nama dan Allah punya nama Sami', punya nama Basir, punya sifat sama dan punya sifat basar. Bantahan terhadap golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, Ats-Tsalits, dengan semua cabang-cabangnya, barakallahu fikum. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa mampu mencakupi Allah dengan ilmu, tidak akan mampu. Ya. Lah kalau sekiranya mereka memahami ini, mereka akan selamat. Contoh misalkan kepada kaum musyabbihah. Kalau kita lontarkan pertanyaan, Anda meyakini bahwa Allah punya zat. Apakah zatnya Allah sama dengan zatnya manusia? Pasti dia akan menjawab, tidak. Kenapa Anda tidak memperlakukan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti itu? Ya. Anda berbicara tentang sifat Allah, artinya Anda berbicara tentang zat Allah. Kenapa ketika Anda berbicara tentang zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya, tapi ketika berbicara tentang sifatnya, Anda mengatakan sama dengan seperti sifat makhluknya? Barakallahu fikum. Ini adalah benturan kaidah yang ada pada diri mereka. Barakallahu fikum. Benturan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tidak ada lapangan akal untuk masuk padanya. Yang ada adalah tauqif, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika memasukkan akal pada sesuatu yang tidak boleh padanya akal berbuat, ittarabu ittiraban kathira. Mereka goncang dengan kegoncangan yang sangat banyak, yang sangat besar. Ya, goncang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana membantah orang yang bertanya, Allah lagi apa sekarang? Ya, tidak perlu dibantah. Barakallahu fikum. Ya, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, wa kullu yawmin huwa fi sya'nin. Ya, kullu yawm huwa fi sya'n. la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang dikehendakinya, apa yang dimaukan oleh Allah. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat, kenapa berbuat demikian, namun mereka yang akan ditanya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap ya hari saat Allah Azza wa Jalla dalam sya'n barakallahu fikum. Ya, jadi ya jangan dijawab karena kita tidak pernah tahu. Jangankan mau tahu apa yang diperbuat oleh Allah, mau kita tahu apa yang kita akan perbuat besok saja, barakallahu fikum, tidak ada ilmunya, apalagi berbicara tentang hal yang gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi Allah, untuk dipertanyakan demikian, Allah lagi apa sekarang? Ya, rahimani wa rahimakumullah, wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Tafadhalu barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.